السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita berkumpul di surau Al-Ikhlas di Nilai Negeri Sembilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Semua yang hadir dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jauhkan kita semua dari bala, dari musibah, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah di tempat ini dan kepada sekalian masyarakat Nilai, masyarakat Negeri Sembilan, dan seluruh Malaysia, dan seluruh muslimin di Asia, dan muslimin di seluruh dunia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dijadikan tahun baru ini, Allah Ta'ala jadikan tahun kejayaan bagi umat Islam, tahun pertolongan Allah Ta'ala bagi umat Islam, tahun di mana kita semakin dekat, semakin erat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad alaihi salam wa azka salam, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya asal sumber dari segala kejayaan, dari segala kemenangan adalah di dalam kuatnya hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangankan hubungan yang kuat, yang erat dengan Rasulullah, menatap, melihat, berjumpa dengan Rasulullah diiringi keimanan, maka barang siapa yang mendapatkan itu semua, hilang segala kesialan, kerugian dari orang tersebut. Hingga dikatakan oleh Sayyidina Al-Busiri, beliau mengatakan, Laitahu khassani biru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya andaikan aku mendapatkan keistimewaan dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segala sesuatu, setiap orang yang melihat Rasulullah hilang segala kesialan, kerugian daripada orang tersebut. Bahkan dikatakan di dalam syair, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haudhuka safil mubarrad wirduna yawman nusyuri. Barang siapa yang melihat wajahmu ya Rasulullah, maka dia beruntung, dia berjaya melihat Rasulullah dengan keimanan, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya dikatakan di dalam syair bahwasanya kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Tiap rumah, manakala di dalam rumah tersebut ada Rasulullah, maka rumah itu terang, tidak perlu lagi kepada lentera atau lampu atau cahaya, sudah terang dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga kan kanat sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, beliau mengatakan, dahulu kami di kampung kami, di rumah kami hidup sederhana, miskin, susah, sehingga kami menghemat minyak yang kami nyalakan untuk lampu. Kami nyalakan lampu minyak hanya pada malam-malam yang tiada bulan purnama. Tapi manakala malam itu ada bulan purnama, kami tidak menggunakan lampu minyak, merasa cukup dengan cahaya bulan purnama. Namun setelah kami membawa Rasulullah ke dalam rumah kami, maka kami tidak lagi menggunakan, tidak perlu lagi menggunakan lampu minyak di rumah kami. Sudah terang rumah tersebut, purnamanya bagaikan ada di dalam rumah kami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sesungguhnya Nabi Muhammad terang bagaikan purnama. Idza masya baina ashabihi fa ka'annamal gamaru bainan nujumiz zuhur wa idza aqbala lailan fa ka'annan nas min nurihi fi awanidh dhuhr. Syekh Abdurrahman Daibai ketika mengumpulkan syama'il Nabi Muhammad, beliau mengatakan, apabila Rasulullah berjalan di antara sahabat-sahabatnya, beliau bagaikan bulan purnama di antara bintang-bintang yang bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad datang di malam hari, manusia laksana di waktu zuhur di siang hari. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, muliakan mata kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan mata kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan mata kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaghadhah. Barang siapa yang melihat saya di dalam tidurnya, maka pasti akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Minimal dia akan melihat Rasulullah menjelang sakaratul maut, di saat ruhnya berada di tenggorokan, dia akan melihat wajah Nabi Muhammad. Sebagian orang yang telah meninggal dunia dari kaum salihin, ketika dia meninggal dunia dimimpikan oleh beberapa keluarganya, bagaimana keadaanmu waktu engkau meninggal dunia? Dijawab, saya waktu mengalami sakaratul maut, saya merasakan sakit yang luar biasa ketika ruh dicabut keluar dari tubuh saya. Berjalan itu ruh keluar dari kaki, naik ke atas, ke lutut, ke pinggang, ke dada, ke leher. Namun ketika saya mulai merasakan sakit, tiba-tiba nampak di hadapan saya Nabi Muhammad. Ruhnya Nabi Muhammad ikut hadir ketika nyawa saya dicabut. Tiap kali ruh itu, ruhku keluar dari tubuh, naik ke lutut, Rasulullah pegang lututku hingga hilang sakitnya. Naik ke pinggang, Rasulullah pegang pinggangku hingga hilang sakitnya. Naik ke dada, disentuh dadaku oleh Nabi Muhammad, hilang sakitnya, hingga ruhku keluar dari jasad ini, itu hilang segala kesakitan berkat sentuhan dan menyaksikan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ta'ala hadirkan Nabi Muhammad di saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, itu sahabat bilang ketika ditanya tentang wajah Rasulullah, bagaimana gerangan, seperti apa wajahnya Nabi Muhammad? Akana wajhuhu kasaif, apakah Rasulullah bersinar seperti pedang? Seperti pedang, kilatan pedang. Dibilang wajah Rasulullah lah bukan seperti kilatan pedang cahayanya, lakin kan kal gamar, wajahnya Rasulullah bagaikan bulan purnama. Seorang sahabat yang lain mengatakan, satu malam aku hadir majlis bersama Nabi Muhammad di malam bulan purnama, outdoor, di luar ruangan. Aku lihat wajah Nabi yang bercahaya, kemudian aku lihat ke atas bulan purnama. Macam malam ini pun juga bulan purnama. Entah malam ini atau besok katanya ada supermoon. Supermoon kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Orang mau supermoon yang lain ambil, supermoon kita Nabi Muhammad. Bukan hanya setiap malam 14 ataupun tiap malam 15, supermoon kita tiap waktu, tiap saat, tiap kita ingat Nabi Muhammad, itu supermoon kita sallallahu alaihi wa sallam. Itu sahabat bilang, saya menatap wajah Rasulullah, terus saya bandingkan dengan bulan purnama. Ternyata sungguh wajah Nabi Muhammad lebih indah, lebih terang daripada bulan purnama di malam 15-nya sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang nurnya Nabi Muhammad. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sekali beliau sedang memasang tali sendalnya. Tali kasutnya beliau dia pasang, dia perbaiki. Karena sulit dipasang dan suasana panas, Rasulullah menunduk dengan serius wajahnya beliau. Keningnya berkeringat. Siti Aisyah menatap, menikmati keindahan yang beliau saksikan. Apa keindahannya? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Beliau Siti Aisyah menikmati keindahan tersebut. Rasulullah sedang serius memasang tali sendalnya sampai berkeringat. Ketika diperhatikan oleh Siti Aisyah, keringat itu mulai berkumpul di keningnya Rasulullah, hingga ketika akan menetes, keringat itu tiba-tiba menetes dalam bentuk cahaya dan menyala sallallahu alaihi wasallam. Sampai Siti Aisyah bilang, fabuhittu, sungguh aku terkejut melihat kilatan cahaya yang terlahir dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Siti Aisyah, pernah satu kali aku menjahit di malam hari. Aku menjahit di malam hari, memperbaiki baju untuk sholat di malam hari untuk dipakai besok subuh. Tak ada lampu karena gelapnya malam. Jarumku terjatuh di lantai. Aku cari, tak jumpa jarumku. Tak lama kemudian Rasulullah masuk ke dalam ruanganku. Ketika Rasulullah masuk, yang masuk bagaikan bulan purnama, langsung terlihat di mana jarumku terjatuh. Aku ambil jarum tersebut dan aku tersenyum. Nabi bertanya, "Ya Aisyah, kenapa engkau sejak tadi tersenyum saja?" Dijawab, "Ya Rasulullah, aku tersenyum. Siapa yang tidak bangga punya suami wajahnya bagaikan bulan purnama? Aku tersenyum melihat cahaya pada wajahmu tersebut, hingga jarumku yang hilang ternampak terlihat dengan berkat cahaya yang ada di wajahmu." Maka Rasulullah menyatakan, "Ya Aisyah, wailun man la yarani yaumal qiyamah." Celaka, sial, rugi orang yang tidak melihat wajah ini di hari kiamat. Siapa mereka orang yang rugi, yang sial dan celaka? Nabi menjawab, "Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Yang disebutkan namaku di hadapan orang itu, tetapi orang itu tidak tergerak lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Hubungan dia dengan Rasulullah lemah. Koneksinya dengan Rasulullah buruk. Sehingga disebutkan nama Nabi Muhammad biasa saja. Tidak tergerak hatinya untuk rindu, untuk cinta, untuk mendoakan, untuk salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pernah ditanya satu sahabat yang lain, "Sif lana wajha nabiyyina." Sifatkan kepada kami seperti apa gerangan wajah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, "Ka'anna syamsa tajri fi wajhi." Rasulullah wajahnya seolah-olah matahari bersinar di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa an-nur. Beliau adalah cahaya. Gajja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Wa kitabun mubin, dan Al-Qur'an. Sahabat mengatakan, lihat ta'zimnya, penghormatannya sahabat terhadap Rasulullah. Mereka berjalan bersama Nabi Muhammad di siang hari. Ketika berjalan bersama Rasulullah di siang hari, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka perhatikan, apa yang mereka perhatikan? Mereka masing-masing melihat ke tanah. Mau apa? Cari apa di tanah? Mereka mencari di mana bayangannya Rasulullah, untuk mereka hindari jangan sampai bayangannya Rasulullah terpijak oleh kaki mereka. Tidak mau kaki mereka menginjak bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang mereka lakukan tiap kali berjalan bersama-sama Rasulullah, menghindar jangan sampai menginjak bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesian sebagian umat Nabi Muhammad, mereka tidak peduli untuk menginjak sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menginjak syariatnya Nabi Muhammad, meninggalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'zimnya sahabat tidak mau menginjak bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga satu kali kata sahabat, "Pernah ketika aku berusaha mencari bayangan tersebut untuk aku hindari, aku cari di tanah. Ini bayangan saya, ini bayangan teman saya, tapi bayangan Rasulullah tak ada di tanah." Di mana bayangannya? Cahaya. Tidak nampak bayangannya di tanah. Begitu rupanya cahaya matahari kalah dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hakadha. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia agung, manusia luhur, yang mana beliau adalah bagaikan purnama yang datang di tengah-tengah umat ini. Dan beliau memiliki akhlak yang luhur, memiliki budi pekerti yang santun, memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap sesama beliau. Beruntung tiap orang yang dekat dengan Rasulullah. Apa keberuntungan mereka? Sahabat memiliki kesan yang mendalam pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Barang siapa yang pertama kali melihat Rasulullah, ketika melihat Rasulullah datang, langsung dia terkejut dan takut, segan terhadap Nabi Muhammad, hormat kepada Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Amr ibn al-As, beliau berkata, seandainya orang bertanya kepadaku, seperti apa wajahnya Nabi Muhammad, saya tidak bisa menceritakan seperti apa wajahnya Nabi Muhammad secara mendetail. Mengapa? Engkau tak lihat Nabi Muhammad? Saya lihat. Cuma kami, para sahabat-sahabat senior, ketika melihat wajah Nabi Muhammad, kami hanya mencuri-curi pandang melihat wajah Nabi Muhammad. Tidak berani mata kami berpapasan dengan matanya Rasulullah. Kami hanya mencuri pandang terhadap wajahnya Nabi Muhammad, sebentaran kami tundukkan muka lagi. Tak berani melihat langsung lama-lama wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu mau tanya seperti apa wajahnya Rasulullah, sungguh saya tidak bisa menceritakan dengan detail wajahnya Nabi Muhammad. Dalam sirah, sahabat yang menceritakan detail wajahnya Nabi Muhammad bukan sahabat yang tua-tua, tetapi sahabat yang kanak-kanak yang masih kecil, itu mereka yang berani melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain dari mereka di hadapan Rasulullah lebih banyak menundukkan muka di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan Sayyidina Amr bin Al-As bilang, saya tidak bisa menceritakan seperti apa wajah Rasulullah secara mendetail. Man ra'ahu badihatan habah, yang melihat wajahnya Rasulullah kali pertama sekilas dia lihat wajah Rasulullah langsung takut kepada Nabi Muhammad. Namun kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, barang siapa yang sudah duduk bersama-sama dengan Rasulullah, tiap orang yang pernah duduk bersama Nabi Muhammad langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Dia tidak cinta lagi kepada yang lainnya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah, saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, tidak pernah melihat yang setampan Rasulullah, yang seindah Rasulullah, yang semenarik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bayangkan saja Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap orang yang duduk bersama Nabi Muhammad memiliki kesan yang mendalam kepada Rasulullah. Hingga dikatakan tiap orang yang pernah duduk bersama Rasulullah di depan, di tengah, atau di belakang, merasa dirinya paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad, merasa dirinya paling disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wahakadha. Saudara-saudara sekalian, dulu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan majelisnya Rasulullah adalah majelis amanat, majelis rahmat, majelis ilmu, majelis rasa malu, la tu'ban fihi hurmah, tidak dinodai kehormatan muslim di majelis tersebut. Artinya tidak ada gosip di majelisnya Nabi Muhammad, tidak ada cacian, tidak ada makian di majelisnya Nabi Muhammad. Menjaga kehormatan setiap orang. Tidak ada makian, tidak ada cacian, tidak ada gosip, tidak ada membicarakan keburukan orang lain di majelis tersebut. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan majelisnya Rasulullah, sahabat-sahabat yang hadir, kalau sudah hadir majelisnya Nabi, mereka lebih banyak menundukkan kepala, khusyuk, tidak bergerak, ka'annama ala ru'usihim tayr. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Tahu burung? Artinya itu mereka tundukkan kepala tidak bergerak. Kalau burung sewaktu-waktu dapat hinggap di kepala mereka, menyangka ini bukan manusia, mungkin ini pokok pohon. Karena tidak ada gerakan, saking khusyuknya para sahabat Rasul di majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan kesan kepada orang-orang tua, kepada kaum wanita, kepada setiap orang, bahkan terhadap kanak-kanak. Ada satu orang, dia itu wajahnya bercahaya sekali. Indah sekali wajahnya, nawir, bercahaya. Ditanya, kenapa wajahmu ini sangat bercahaya? Putih, bersih, berkarisma, bercahaya, sedap dipandang. Padahal usiamu sudah tua, 90 tahun lebih. Kenapa engkau tetap wajahmu tetap segar dan bercahaya? Maka dijawab, dulu waktu saya masih kecil, saya pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan saya, itu ada air di gelas, diminum oleh Rasulullah, Rasul berkumur, disemburkan ke wajah saya untuk bermain-main dengan anak-anak. Menyemburkan air di wajah anak kecil tersebut. Hingga saya tertawa gembira karena bermain dengan Rasulullah SAW. Nah ini yang bercahaya semuanya bekas semburan daripada mulutnya Nabi Muhammad SAW. Lebih baik daripada kosmetik manapun. Lebih baik daripada masker manapun. Lebih baik daripada apapun. SAW. Bahkan dahulu setiap kanak-kanak yang baru lahir, mereka dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk ditahnik. Rasulullah mengambil kurma, kemudian kurma tersebut dilembutkan di mulutnya Nabi Muhammad bercampur dengan liurnya Rasulullah. Kemudian kurma yang sudah lumat lembut bercampur liurnya Nabi dimasukkan ke mulut bayi sahabat tersebut. Sehingga yang pertama masuk ke dalam perut anak bayi itu adalah kurma yang bercampur dengan liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, seperti yang terjadi pada Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn al-Awwam dan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Yang mana Abdullah ibn Zubair ini adalah bayi pertama daripada umat Islam yang lahir di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap bayi di Madinah begitu lahir bawa ke hadapan Rasulullah untuk ditahnik dengan kurma dan liurnya Rasulullah. Bahkan setiap pagi dan sore anak-anak kecil datang kepada Nabi Muhammad membawa air ke hadapan Rasulullah, meminta agar Rasul meminum sedikit dari air tersebut atau memasukkan jarinya ke dalam air itu. Jadi mereka bawa pulang air tersebut sudah ada berkah disentuh oleh jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dulu sahabat, di zaman sahabat Rasulullah tidak ada orang yang mulutnya gatal. Tidak ada orang yang mulutnya usil bilang bid'ah, syirik, tak betul, tak ada. Begitu. Kalau Rasulullah buat bid'ah, terus kamu yang bikin sunnah. Nah, Rasulullah yang paling mengerti sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muridnya Nabi Muhammad yang melakukan hal yang demikian tersebut. Manakala Nabi Muhammad ambil air wudu, itu sisa air wudu beliau tidak jatuh ke tanah. Itu diambil oleh para sahabat. Mereka tadahkan sisa wudunya Nabi Muhammad. Mereka ambil bekas wudunya Rasulullah. Mereka ambil bekas wudunya Nabi Muhammad. Mereka usapkan ke wajah mereka, ke wajah anak mereka, ke badan mereka. Bahkan, kadu yagtatiluna ala wudu'i Rasulillah. Mereka berebutan. Apa berebutan bahasa sininya? Nah, berebut. Saling berebut, dorong sana, dorong sini, berlomba-lomba mengambil sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kebagian dari air wudu. Dia lihat tangan temannya basah, diusap basahan dari tangan temannya, dia usap ke dirinya sendiri. Masya Allah, mengambil berkah dari sisa air yang menyentuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya jubahnya Nabi Muhammad. Disimpan jubah Nabi yang sudah dia pakai, disimpan. Dikatakan setelah wafatnya Rasulullah, tiap ada orang yang sakit teruk di Madinah atau anak kecil dia sakit teruk di Madinah, maka jubah itu dimasukkan ke dalam air, airnya diminumkan kepada orang yang sakit atau dimandikan kepada orang yang sakit. Air bekas dicelupkan, dimasukkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Saudara-saudara sekalian, beliau Nabi Muhammad Al-Habib sang kekasih, Wat-Tabib, dan juga adalah pembawa kesembuhan. Bajunya saja bikin orang jadi sembuh. Dikatakan dulu dalam sebuah jihad, dalam sebuah peperangan, ada satu sahabat Mu'awad atau siapa namanya itu, yang tangannya terpotong, putus. Tangannya terpotong, putus. Dia bawa tangannya yang putus itu dipegang dengan tangan satunya. Ini tangannya putus. Dia bilang, ya Rasulullah, tanganku putus. Terpotong dalam jihad. Dalam situasi jihad tersebut, Nabi pegang tangan orang itu, ditiup oleh Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah, ditempelkan lagi ke bahu, menyambung seperti semula, tidak ada bekasnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lagi Qatadah. Qatadah wajahnya, matanya terkena pukulan. Sehingga matanya itu keluar dari tempatnya, menggantung di pipinya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mataku, mataku, mataku. Maka dipegang mata orang tersebut, gatadah, dimasukkan kembali oleh Rasulullah ke dalam lubangnya, ditiup oleh Nabi Muhammad, sembuh macam semula. Bahkan dia bilang, mataku yang ditiup oleh Rasulullah melihat lebih jelas dari yang sebelah. Padahal ini yang luka. Tapi ditiup oleh Nabi Muhammad, yang ini melihat lebih jelas dari yang sebelah. Harusnya dua-duanya ditiup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dia dapat semua solusi dari segala problem yang dia hadapi. Mendapatkan keberuntungan, dia sakit, obatnya Nabi Muhammad. Dia susah, obatnya Nabi Muhammad. Dia banyak hutang, solusinya ada pada diri Nabi Muhammad. Oh, banyak hutang pun solusinya pada diri Nabi Muhammad. Ya, begitu. Ini, apa namanya, sumbangan dana pembangunan. Baik dan pulih. Ini perlu kita bantu. Begitu, tapi juga ada doa lagi. Ada satu orang, sahabat Rasulullah, dia selalu di masjid. Bagus, di masjid bagus. Tetapi 24 jam di masjid, ada apa ini? Ada problem dia. Sehingga Nabi bertanya kepada dia, Mali arakah fil masjid? Kenapa aku melihat engkau fil masjid daiman, selalu di masjid 24 jam, tidak pulang-pulang? Dia bilang, ya Rasulullah, asabatni humum wa ghumum wa duyun. Ya Rasulullah, saya ditimpa dengan stres, beban fikiran dan hutang. Ini orang kadang kalau sudah banyak hutang baru ke masjid. Kalau uang banyak dia tak pergi ke masjid, dia pergi tempat lain. Kalau sudah stres baru ke masjid. Kalau happy dia tidak ke masjid. Begitu. Jadi datang ke sini dia bawa stresnya, dia bawa hutangnya, begitu. Kalau sudah senang, dia keluar dari masjid, dia cari tempat lain. Harusnya dia habiskan uangnya untuk masjid. Dia datang, ya Rasulullah, saya banyak stres, banyak pikiran, banyak hutang. Nabi cakap, maukah kamu saya ajarkan sebuah kalimat? Kalau kamu baca ini, kamu lazimkan ini, Allah Ta'ala hilangkan stresmu, beban pikiranmu, dan Allah Ta'ala akan bantu melunaskan hutang-hutangmu, dilunaskan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangmu. Dibilang, mau, ajarkan aku ya Rasulullah. Lazimkan selalu membaca pagi dan petang dan tiap waktu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhul, wa'udzubika min ghalabati dain wa ghahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ham wal hazan, dari stres dan kesedihan, minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan sifat pemalas, minal jubni wal bukhul, dari sifat pengecut, penakut, dan juga dari sifat kikir, kedekut, pelit. Min ghalabati dain wa ghahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang banyak yang menyusahkan dan menjerat leherku, dan juga dari amarah orang-orang yang marah kepadaku, dari amarah manusia. Lazimkan doa ini, Allah akan lunaskan hutangmu dan Allah Ta'ala angkat beban pikiranmu. Dia baca doa tersebut pagi dan petang. Hari-hari selalu dia baca doa tersebut. Tak sampai satu bulan, stresnya hilang, hutangnya lunas. Stresnya hilang, hutangnya lunas. Tapi dia tetap balik ke masjid, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan doa ini ada dalam Wirdul Latif. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Dalam Wirdul Latif yang kita diajarkan untuk membaca wirid tersebut pagi dan petang. Itu Wirdul Latif bukan karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Bukan. Tapi itu adalah hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad, diletakkan di atas apa namanya nampan, tinggal kita amalkan dan kita praktekkan, kita baca apa yang dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu sahabat yang lain, Abu Darda, sahabat Rasulullah. Dia cakap, ketika dia sedang di majelis macam ini, ada satu sahabat datang. Ya Abu Darda, kenapa? Rumahmu terbakar habis. Satu kampung terjadi kebakaran, rumahmu ikut hangus, terbakar. Maka Abu Darda cakap, tidak mungkin, rumahku tidak mungkin terbakar. Bang, saya lihat rumahmu terbakar. Bang, tidak mungkin. Kamu salah lihat, rumahku tidak terbakar. Tak lama datang orang lain berkata, Abu Darda, Abu Darda, rumahmu terbakar. Satu kampung terbakar habis. Dia bilang, rumahku tidak mungkin terbakar. Kata Abu Darda. Datang lagi orang ketiga mengatakan, Abu Darda, kawasan rumahmu itu semuanya terbakar, termasuk rumahmu saya lihat terbakar. Abu Darda cakap, tidak mungkin rumah saya tidak mungkin terbakar. Saya yakin. Loh, kenapa kamu berani berucap sedangkan kamu belum lihat? Ya saya sudah yakin. Kenapa? Rasulullah yang memberitakan kepada saya. Rasulullah cakap yang membaca doa ini, ada sebuah doa diajarkan oleh Nabi, lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasu'uh. Yang membaca doa ini, yang diajarkan Nabi, dia tidak akan ditimpa keburukan pada dirinya, pada keluarganya, ataupun juga pada anak-anaknya. Dan saya sudah membaca doa tersebut pagi dan petang. Jadi tidak mungkin saya ditimpa musibah keburukan yang menimpa diri, keluarga, dan harta yang saya punya. Doa apa itu? Doanya adalah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arshil azim, ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha'alam yakun, wa la hawla wa la quwata, illa billahil aliyil azim, a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir, anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidzun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Saya sudah baca doa itu, jadi tidak mungkin rumah saya kebakaran. Kalau kalian tak percaya, lihat rumah saya. Semuanya bersama-sama satu majelis datang ke kampungnya Abu Darda. Itu kawasan itu semuanya sudah terbakar kecuali rumah Abu Darda di tengah-tengah, tidak ada terbakar sedikit pun juga. Masya Allah, berkat jaminan yang dia ambil. Dari asuransi mana ini? Diasuransikan rumahnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keburukan yang menimpa dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, mengajarkan sunnah, mengajarkan adab, mengajarkan ajaran. Imamul Haddad bilang, ada doa yang diajarkan Nabi, sunnah yang diajarkan Nabi di waktu tertentu, di keadaan tertentu. Apabila engkau meninggalkan sunnah, adab dan doa tersebut di waktu-waktu dan keadaan yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca, lantas engkau tertimpa musibah atau hal yang buruk, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Sudah diajarkan tapi tidak kamu gunakan, tidak kamu amalkan. Jalankan itu semua. Ini doa yang tadi kita sebutkan juga ada di dalam Wirdul Latif. Yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita punya problem, kita punya masalah. Solusinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawabannya adalah di dalam syariat Rasulullah. Bahkan problem yang datang, yang terjadi, yang menimpa manusia, tidak ada problem yang terjadi melainkan penyebabnya ketika orang-orang melalaikan adab, melalaikan sunnah, melalaikan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oh, kita ada problem ekonomi. Yang membuat jadi problem ekonomi adalah ketika seseorang meninggalkan syariat Rasulullah. Rasul dalam masalah ekonomi mengajarkan kita untuk menjauhi perkara riba. Allah Ta'ala menyatakan, yamhagullahu riba wa yurbis sadagat. Allah akan menghabiskan harta yang terkena riba, habis, tidak ada berkahnya sama sekali. Akan hilang, habis, hancur. Adapun apabila engkau ingin mendapat keberuntungan, bersedekahlah. Sedekah itu yang membuat harta semakin banyak dan berkembang. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam ayat Al-Quran. Dikatakan, bahwasanya kalau kita ingin dimudahkan rizki, maka bersedekahlah, berinfak. Allah Ta'ala menyatakan di dalam hadis Qudsi, Ibna Adam anfig unfigu alaik. Ibna Adam anfig unfig alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, sedekahlah. Niscaya aku akan berinfak kepadamu, aku berikan kepada engkau. Nabi dalam hadis mengatakan, la yang gusul mal min sadagah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad. Kita harus yakin, justru yang disedekahkan bertambah. Harta, kalau tidak kita pakai untuk yang baik, terpakai untuk hal yang tidak baik. Tidak kita pakai untuk ya mensupport acara maulid macam ini, tidak kita pakai untuk mensupport kegiatan surau, masjid, majelis. Tidak kita pakai untuk mensupport dakwahnya Nabi Muhammad. Tidak kita pakai untuk berinfak, bersedekah, membantu anak-anak yatim, fakir, miskin. Tidak kita pakai untuk memberi, untuk silaturahmi, memberi kepada jiran dan lain sebagainya. Maka harta tersebut akan habis untuk hal yang lain. Barang siapa yang hartanya tidak habis, tidak dia gunakan untuk kebaikan macam ini, terpakai untuk hal yang lain, barangkali untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karenanya itu kita di sini hadir di tempat ini, kita ini terdiri dari dua kelompok. Di sini semuanya, yang laki, perempuan, yang tua, yang muda, kita ini ada dua kelompok. Kelompok manakah kita? Ada dua kelompok. Dalam hadis, kalau kita mau tahu kita kelompok mana, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, tiap hari ketika terbit matahari, itu ketika matahari terbit, setiap harinya didampingi oleh dua malaikat. Malaikat yang satu berucap, Allahumma a'ti munfigan khalafa. Ya Allah, yang berinfak pada hari ini, gantikan infaknya berlipat ganda, rizkinya luaskan. Malaikat yang sebelah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang kedekut, yang pelit, yang tidak mau berinfak hari ini, bikin hartanya habis. Jadi ini ada dua kelompok. Kelompok yang didoakan oleh malaikat, kelompok yang disumpahi oleh malaikat. Nah, kita kelompok yang mana? Tinggal kita tanya diri kita. Hari ini kita menjadi kelompok yang mana? Yang didoakan atau yang disumpahi? Esok kita menjadi kelompok yang didoakan atau yang disumpahi? Dan jadilah kita setiap hari menjadi kelompok yang didoakan, bukan yang disumpahi. Imam Al-Haddad ketika menyebutkan hadis ini, beliau sebut di catatan bawahnya, qultu wa du'aul malak mustajab. Saya katakan doanya malaikat mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tidak akan ditolak. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat, malaikat Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin, anfit walau galil, berinfak walaupun sedikit. Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim waktu beliau selesai membangun, membina Ka'bah, sudah selesai membina Ka'bah, bangunan Ka'bah, bina Ka'bah, Nabi Ibrahim yang bangun. Mana kehebatan orang, dia boleh bangun gedung 100 lantai, boleh bangun perumahan besar, ini bangun Ka'bah, mana lebih hebat, mana lebih jaya? Membangun Ka'bah. Yang ada sekarang dia membangun masjid yang sekeliling Ka'bah, tapi Ka'bahnya itu siapa yang membangun itu? Ada Nabi Ibrahim yang pertama kali membina Ka'bah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lepas membangun Ka'bah, membina Ka'bah bersama Nabi Ismail, sudah selesai. Lantas Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan wahyu, "Ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn ja'i' khair indi min bina'i Ka'bah." Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau letakkan di perut orang yang kelaparan, lebih baik di sisiku daripada pahala engkau membangun Ka'bah. Satu suap makanan, ya, letakkan di perut orang yang kelaparan, lebih baik daripada membangun Ka'bah. Masya Allah, sudah lapar atau belum? Masya Allah. Itu dalam riwayat Nabi Ibrahim, beliau tidak mau makan kecuali bersama tamu. Tidak makan kecuali bersama tamu. Dalam Sahih Bukhari, kana yamshi mil, milain, berjalan 1 mil, 2 mil, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer. Kenapa berjalan? Dia keliling, berjalan 2, 3, 4 kilometer mencari tamu untuk makan bersama-sama dengan dia. Tak ada tamu, dia tak makan. Dia cari tamu, makan bersama dia, ajak tamu makan. Bahkan sekali dia jumpa tamu, ketika dia jumpa, ada satu orang datang kepada Nabi Ibrahim, saya minta makan jamu saya, baik. Lantas ditanya, agama kamu apa? Kamu ikut menyembah Tuhan saya, baru saya kasih kamu makan. Kalau begitu saya tak mau. Baru Nabi Ibrahim berucap begitu, Allah Ta'ala turunkan wahyu, wahai Ibrahim, orang ini bertahun-tahun dia kafir kepadaku, tidak pernah sehari pun aku putus rizki. Baru hari ini aku wakilkan rizkinya melalui engkau. Engkau ajukan dengan syarat harus ini, harus itu dulu. Dia berdosa kepadaku, dia kafir kepadaku, tidak pernah aku putus rizkinya. Baru hari ini lewat melalui engkau aku wakilkan rizki tersebut. Dia bilang, oh masuk Islam dulu, ucap dua kali masyhadat, baru aku kasih kamu makan. Maka Nabi Ibrahim panggil, cari orang tersebut, sini sini, makan di rumah saya. Yang saya tak mau ikut agama kamu, tak apa, yang penting kamu makan. Oh, tadi saya minta makan, kamu tak kasih, sekarang kamu paksa saya makan. Dan gara-gara kamu, saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhanmu menegur saya, menegur engkau gara-gara aku. Masya Allah, ini Tuhan yang baik. Dan tamu-tamu yang ada di situ apabila tiba waktu makan. Ada dikatakan oleh ulama, demikian, bahkan Al-Ghazali pun menyebutkan hal yang sama daripada hal ini. Bahkan saudara-saudara sekalian, daripada kesungguhannya beliau, ada satu orang, dia punya anak bayi, dia sedang memberikan makanan, dia kurma atau anggur, dia berikan menyuapi anaknya, didulang anaknya, dia makan. Tinggal satu lagi, satu butir lagi waktu mau berikan kepada anaknya. Tahu-tahu ada orang miskin yang mau ngetuk di pintu rumah minta makan. Cuma tinggal satu butir ini, dia tak punya apa-apa. Dia berikan, tidak jadi diberikan kepada anak, diberikan kepada fakir miskin itu. Dia makan, cuma itu yang dia punya, tak ada yang lain. Jalan. Di hari itu si ibu ketika sedang bekerja di rumah, datang serigala masuk ke dalam rumahnya, melihat ada anak bayi, disambar bayi itu oleh serigala dengan mulutnya, dibawa lari ke hutan. Ibunya melihat itu, dia panik, dikejar serigala itu. Dia cari anaknya ke hutan sendirian, sambil menjerit-jerit. Masuk ke tengah hutan, kasih sayang dan naluri ibu. Dia berjumpa serigala, nanti akan berbuat apa di hadapan serigala. Tetapi cinta dan naluri kasih sayang seorang ibu mencari anaknya. Dia cari anaknya ke hutan, mencari serigala itu, dia mau ambil anaknya balik. Tak tahu anaknya masih hidupkah, lukakah, atau mati. Di tengah hutan ketika dia cari putus asa, dia melihat ada satu orang berpakaian putih-putih sambil menggendong seorang anak bayi diselimuti. Rupanya itu adalah anaknya. Kemudian anaknya itu diusap, didoakan, hingga lukanya sembuh. Kemudian dikembalikan kepada ibu tersebut. Ambillah ini anakmu. Aku malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan anakmu dari mulut serigala. Dan Allah Ta'ala menyampaikan pesan kepadamu, suapan dibalas suapan. Suapan dibalas suapan. Engkau tadi bersedekah satu suapan kepada fakir miskin, nah suapan serigala dikembalikan kepada engkau. Selamat anakmu. Macam semula. Masya Allah. Al-lugam tadfa'un nikam. Suapan sedekah itu menolak bala, menolak musibah. Al-bala badiul bisadaqah, fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bersegeralah berpagi-pagi di dalam bersedekah, sebab musibah bala yang datang, ya, bala musibah yang datang itu tidak akan bisa melangkahi sedekah. Manakala kita sudah sedekah di pagi hari, musibah yang harusnya datang di pagi itu ketika dia datang sudah ada sedekah, dia tidak jadi datang, cari hari lain. Hari lain dia mau datang sudah terdului oleh sedekah, dia tak jadi datang, cari time, masa yang lain lagi. Dan begitulah, berpagi-pagilah dengan sedekah. Walaupun sedikit kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sedekah yang sudah dimakan, ya sudah habis. Ada juga sedekah yang manakala kita sedekahkan, itu berlanjut ila yaumil qiyamah, selama masih dipakai. Macam kita bantu, andil, membangun surau ini, ya, membangun musallam, membangun masjid, membangun pondok pesantren, itu akan lanjut, sudah berjariah sampai kita meninggal dunia, pahalanya tetap terus mengalir. Tetap terus mengalir. Beruntung orang yang meninggal dunia, tapi pahalanya tidak mati, tetap jalan terus. Dan orang yang rugi, yang celaka, adalah yang meninggal dunia, dianya mati, tapi tetap ditulis dosanya mengalir terus. Kalau dibilang mendalik, akibat dulu dia lakukan hartanya dihabiskan untuk keburukan, untuk mengajarkan orang kejahatan, dan dilanjutkan terus-menerus kejahatan tersebut dari apa yang dia lakukan, hingga walaupun dia sudah mati, orang tetap menjalankan keburukan yang dia ajarkan, berlanjut ilahi energia, maka dia dibilang mendalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, jauhkan kita dari musibah. Jadi jadikan tahun miladiah yang ada, yang datang kepada kita ini, tahun baru ini, jadikan tahun yang paling berkah buat umat Islam. Allah Ta'ala selamatkan kita dari keburukan, dijaga kita dari penyakit, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah negeri 9 kota nilai ini, negeri ini makin makmur, makin berjaya, makin mulia. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Malaysia makin maju, makin berkah, makin makmur dengan ilmu, dengan rezeki, dengan adab, dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muslimin insyaAllah dijauhkan dari bala dan musibah. Dan Allah Ta'ala selamatkan umat Islam dimanapun mereka berada, dijauhkan dari musibah, dari keburukan. Dan Allah Ta'ala insyaAllah menjadikan kita orang yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin, yang paling berkah untuk kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Para ulama kita Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan. Para pemimpin kita Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan. Senantiasa dapat memimpin umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ihdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf, birahmatika ya arhamar rahimin, wa judika ya ajwadal ajwadin, wa laqad ashadtu li na'di man awsabuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana, wa allahu qad athna alayhim, fa ma yusabil qawlu minna aw yakunu thanana, lakinna rabban fi sarai idha da'a bi madihi safati rabbina wa hadana. تزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره حبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجل دعوانا أن لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرى. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي